Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah pada malam hari ini melanjutkan pembahasan berkenaan dengan masalah siam Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi insyaallah masuk bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Nah, kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban pun di antara bulan yang memiliki keutamaan. Sampai Nabi SAW, beliau banyak melaksanakan saum sunnah di bulan Sya'ban. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat bahwasanya tidaklah aku melihat engkau melaksanakan saum sebagaimana engkau melaksanakan di bulan Sya'ban ini, kemudian Nabi SAW menjawab bahwasanya bulan Sya'ban ini yang ada di antara Rajab dan Ramadan banyak orang yang melalaikannya. Padahal di dalam bulan ini diangkatlah amalan-amalan saleh. Wa inni uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'ib. Dan aku ingin tatkala diangkat amalan-amalanku dalam keadaan aku berpuasa. Sehingga Nabi SAW memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban. Nah, kurang lebih sepekan lagi insyaallah masuk bulan Ramadhan. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang kewajiban baik kaum muslimin melaksanakan saum Ramadan. Saum Ramadan diwajibkan ketika tahun kedua Hijriah. Turun ayat tentang kewajiban melaksanakan saum Ramadan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Sehingga Nabi SAW melaksanakan saum Ramadan selama 9 tahun. Nabi SAW meninggal di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Sehingga Nabi SAW melaksanakan saum Ramadan selama 9 tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Muhaddats. Nah, ada beberapa keadaan diwajibkannya melaksanakan saum. Kaum muslimin, pertama kali diperintahkan untuk melaksanakan saum Asyura. Tanggal berapa saum Asyura? Tanggal 10 Muharram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk melaksanakan saum Ramadan sehingga saum Asyura yang asalnya wajib menjadi sunnah ketika turun ayat tentang kewajiban saum Ramadan. Dan ketika awal-awal disyariatkannya saum Ramadan, manusia diberikan pilihan. Bagi yang mampu untuk melaksanakan saum, diberikan pilihan antara berpuasa dan berbuka. Boleh berpuasa, boleh juga berbuka, tidak berpuasa. Tapi bagi yang berbuka, dia harus mengganti dengan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Ini ketika awal-awal disyariatkannya saum Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan saum, kemudian dia tidak melaksanakan saum, maka membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Dan ini ketika awal-awal disyariatkannya saum Ramadan. Bagi yang mampu berpuasa, boleh memilih antara puasa atau tidak, tapi diganti dengan memberi makan orang miskin. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atasumu khairul lakum. Kalian berpuasa lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Sekali lagi, ini ketika awal-awal disyariatkan saum Ramadan. Ya. Boleh memilih puasa atau tidak. Nah, kalau puasa lebih baik, kalau tidak berpuasa pun boleh, tapi dia harus membayar fidyah. Nah, ayat ini dihapus dengan turunnya ayat yang berikutnya, ayat yang ke-185 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Tidak ada pilihan lagi bagi orang yang mampu untuk berpuasa, melainkan harus berpuasa ketika menyaksikan bulan Ramadan. Nah, ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya yang diberikan pilihan boleh berpuasa, boleh berbuka, diganti dengan fidyah, kemudian dihapus. Tidak ada pilihan lagi bagi yang mampu berpuasa, melainkan dia harus berpuasa. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Salamah Ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim Beliau mengatakan, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah wa 'ala alladziina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin, kana man arada an yuftira yaftadi hatta nazalat al-ayatu allati ba'daha fanatakhatha." Tatkala turun ayat bagi orang-orang yang mampu melaksanakan saum, kemudian dia tidak melaksanakan saum, maka hendaklah dia membayar fidyah dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Ketika turun ayat ini, barang siapa yang ingin berbuka, dia boleh berbuka, tapi dia membayar fidyah. Sampai turun ayat yang setelahnya dan menghapus ketentuan ini. Nah, dijelaskan juga dalam riwayat Muslim, "Kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a shoma wa man syaa'a afthara." Kami di bulan Ramadan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak berpuasa, maka dia berpuasa. Dan siapa saja yang hendak berbuka, maka boleh baginya berbuka. Boleh. Diberikan pilihan. Boleh berpuasa, boleh berbuka. Padahal mampu untuk melaksanakan puasa. Ini ketika awal-awal disyariatkannya puasa Ramadan. Nah, fabtada bita'ami miskin. Dan orang yang hendak berpuasa, dia membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Hatta nazalat hadhihi al-ayah, sampai turun ayat ini, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ya. Sehingga tidak ada pilihan yang lain bagi yang mampu untuk berpuasa, melainkan dia harus berpuasa. Nah, dan ayat tadi masih berlaku kepada orang-orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh berbuka dan memberi makan anak, memberi makan orang miskin sebagai gantinya. Nah, begitu juga kepada orang yang sakit menaun, tidak ada harapan untuk sembuh, boleh baginya berbuka dan menggantinya dengan memberikan makan kepada orang miskin, yang dikenal dengan istilah fidyah. Nah, adapun bagi yang mampu berpuasa, tidak boleh dia berbuka kemudian mengganti dengan fidyah. Akan tetapi dia harus berpuasa. Nah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Keadaan yang lainnya, ketika awal Islam diharamkan bagi yang melaksanakan saum untuk makan, minum, dan juga mendatangi istrinya sejak dia tertidur atau setelah sholat isya. Ini ketika awal-awal Islam. Jadi batas waktu berbuka itu hanya dari maghrib sampai sholat isya. Ini batas waktu berbuka. Kalau setelah sholat isya, tidak boleh lagi makan dan minum. Atau kalau dia tertidur, tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, misalkan sebelum maghrib dia tertidur, kemudian dia bangun setelah maghrib, tidak boleh makan, minum, dan mendatangi istrinya. Ini ketika awal-awal Islam. Nah, kemudian dihapuslah hukum tadi dan dibolehkan makan, minum, mendatangi istrinya sampai terbit fajar. Apakah dia telah sholat isya ataukah belum? Apakah dia tertidur terlebih dahulu ataukah tidak tertidur? Nah, bagaimana Disebutkan oleh Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara iftar fa nama qabla an yufira lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ada salah seorang yang berpuasa, kemudian telah dekat waktu berbuka dan dia tertidur sebelum berbuka, maka dia tidak boleh makan pada waktu malamnya dan siang esok harinya sampai tiba waktu berbuka di hari esoknya. Ya. Ini ketika awal-awal Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari kana sha'iman falamma hadara iftar ata imra'atahu faqala laha indaki ta'am. Sesungguhnya seorang sahabat yang bernama Qais ibn Sirmah al-Ansari, beliau berpuasa. Tatkala hadir waktu berbuka, menjelang waktu berbuka, dia datang kepada istrinya dan berkata, apakah engkau memiliki makanan? Kemudian istrinya mengatakan, la, tidak ada makanan. Akan tapi saya akan pergi dan mencarikan makanan untukmu. Ketika siang harinya, suaminya tadi, Qais ibn Sirmah, bekerja. Kecapean. Kemudian dia tertidur. Ketika istrinya datang, melihatnya dalam keadaan sudah tertidur, padahal dia belum berbuka. Istrinya mengatakan, hoi batallak, engkau rugi. Kenapa rugi? Dikatakan kalau tertidur tadi, tidak boleh makan dan minum di malam harinya. Ketika dia bangun, tidak boleh makan dan minum lagi di malam hari dan juga di hari esoknya. Sehingga sahabat ini, dia melanjutkan puasa dengan hari esoknya tanpa berbuka. Ya, dikatakan tertidur tadi. Dan ketika itu syaratnya kalau tertidur tidak boleh makan dan minum lagi. Nah, melanjutkan dengan hari esoknya sampai ketika pertengahan siang dia pingsan. Ya, lelah, capek. Bekerja dalam keadaan berpuasa, kemudian tidak berbuka, terus menyambung dengan hari esoknya. Di pertengahan siang dia pingsan, kemudian sampaikan hal ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam hari kalian berpuasa untuk mendatangi istri-istri kalian. Tatkala turun ayat ini, para sahabat bahagia sekali. Fafarihu biha farhan syadidan. Dan juga turun ayat, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Nah, para sahabat bahagia tatkala turun ayat ini, dikarenakan waktu berbukanya panjang. Ya. Dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya waktu berbukanya pendek. Ya. Dari terbenam matahari sampai dia sholat isya, atau sampai dia tertidur. Bahkan kalau tertidur sebelum waktu berbuka, maka dia tidak boleh makan minum di malam harinya. Nah, kemudian turunlah ayat tadi yang membolehkan untuk makan dan minum sampai terbit fajar. Nah, sehingga waktu puasa ini gak lama, ya, hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sesuatu yang ringan sebenarnya. tidak memberatkan. Dan tentunya syariat Islam ini syariat yang mudah, bukanlah syariat yang sulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan kepada kalian dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan kepada kalian. Bahkan mudahnya syariat Islam ini bagi yang tidak mampu untuk berpuasa pun Allah memberikan udzur, memberikan keringanan, boleh dia tidak berpuasa. Yang sakit atau yang safar atau perempuan yang hamil dan menyusui, nah, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dan bisa mengganti di bulan-bulan yang lainnya. Nah, kenapa dinamakan dengan Ramadan? Sebagian ulama menyebutkan makna Ramadan adalah yuhliku atau yuhliku. Nah, menghancurkan, ini makna Ramadan. Yarmad, ya, yuhliq, menghancurkan. Kenapa sebut Ramadan? Dikarenakan yarmadud dunub, menghancurkan dosa-dosa. Ramadan yarmadud dunub, dikarenakan menghancurkan, meleburkan dosa-dosa. Nah, dikatakan juga makna Ramadan, Ramadan ini maknanya hararah, panas. Ya. Kenapa dinamakan dengan Ramadan? Dikarenakan jatuhnya bulan Ramadan kalau di daerah Timur Tengah ini pada musim panas. Ya. Ramadan ini di musim panas. Nah, panas yang sangat luar biasa. Di antara puncak-puncak musim panas di Timur Tengah adalah ketika bulan Ramadan. Nah, sehingga dinamakan dengan Ramadan. Ini di antara sebab-sebab kenapa dinamakan sebagai bulan Ramadan. Bolehkah dikatakan Ramadan ataukah mesti ditambah dengan bulan Ramadan? Nah, jumhur ulama mereka mengatakan bolehnya mengucapkan kata Ramadan tanpa diiringi dengan bulan Ramadan. Nah, kenapa saya sebutkan demikian? Dikarenakan ada khilaf di antara para ulama. Ada sebagian yang mengatakan tidak boleh kita mengucapkan tanpa menambah kata bulan. Tidak boleh mengucapkan Ramadan, tapi harus tambahan bulan Ramadan. Ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Adi, la taqulu jaa Ramadan fa inna Ramadan ismullah walakin qulu jaa syahr Ramadan. Janganlah kalian mengatakan datang Ramadan. Sesungguhnya Ramadan adalah nama Allah. Akan tapi ucapkanlah datang syahr Ramadan, datang bulan Ramadan. Hadis ini hadis yang dhaif. Nah, sehingga pendapat yang kuat boleh kita mengucapkan datang Ramadan atau datang bulan Ramadan. Dan kita lihat kalau dalam hadis-hadis banyak juga Nabi SAW mengucapkan bulan Ramadan tanpa tambahan bulan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan tanpa disebutkan bulan Ramadan, tapi hanya mengatakan Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis yang lain Nabi mengatakan man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan summa asba'ahu sittan min sawal kana kasiyami dahab. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Nah, dan dari sisi lain Nabi mengatakan idza jaa Ramadan, tanpa menambahkan syahru Ramadan. Nah, apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ughliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Yang jelas, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bolehnya kita mengucapkan Ramadan tanpa diawali dengan bulan. Dan boleh juga kita mengucapkan bulan Ramadan. Ya, gak ada masalah mau mengucapkan Ramadan, mau mengucapkan bulan Ramadan. Kedua-duanya boleh. Ada pun hadis yang menyatakan larangan kita mengatakan Ramadan tanpa tambahan bulan Ramadan, ini hadis yang dhaif. Nah, ada beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan ahkam Ramadan. Sudah kita jelaskan sebelumnya kewajiban shaum Ramadan ini kepada orang yang muslim kemudian balig, berakal, sehat dan dalam keadaan mukim. Kalau perempuan tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Nah, rukun saum ini ada dua. Yang pertama niat. Nah, yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Nabi SAW mengatakan semuanya amalan itu dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya. Ya. Dan niat untuk melaksanakan saum wajib ini mesti di malam hari. Nah, mesti di malam hari. Adapun niat untuk melaksanakan saum sunnah boleh di siang hari. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke rumah Aisyah bertanya, apakah engkau memiliki makanan? Kata Aisyah, tidak ada makanan. Idan ini sa'im. Nabi mengatakan, kalau begitu, aku berpuasa. Nabi mulai berniat untuk melaksanakan saum sunnah ketika itu di siang hari. Nah, kalau saum sunnah boleh niatnya di siang hari dengan syarat dia belum makan apapun. Adapun kalau saum wajib, mesti niat di malam hari. Nah, dan tempatnya niat ini di dalam hati. Rukun yang kedua, al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytul aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan summa atimmu siyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, dan malam ini dimulai dengan terbenamnya matahari. Ini awal malam. Terbitnya matahari ini merupakan awal malam. Dan awal hari dimulai dengan apa? Terbenamnya matahari ini merupakan awal malam. Dan terbitnya fajar ini awal siang. Sehingga puasa dari awal siang sampai awal malam. dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ada beberapa perkara-perkara yang membatalkan saum. Tiga perkara disebutkan dalam Al-Quran dan juga disepakati oleh para ulama, yaitu makan, minum, dan juga jima. Ya. Tiga perkara ini disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan tadi. Bahwasanya makan, minum, jima ini adalah perkara yang membatalkan saum. Nah, ada juga perkara-perkara yang lain ya, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, akan tadi disebutkan dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya al-qai amda. Nah, muntah dengan sengaja. Ini pun jadi khilaf di antara para ulama tentang muntah dengan sengaja. Ada sebagian ulama yang menyatakan muntah sengaja ataupun tidak sengaja membatalkan saum. Ada juga yang mengatakan muntah kalau disengaja membatalkan saum, kalau tidak sengaja tidak membatalkan saum. Berbeda dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man dara'ahu al-qai' falaysa 'alaihi qada'." Barang siapa yang dia muntah, maka tidak wajib mengqada. "Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengqada. Nah, akan tetapi hadis ini dipersisikan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Pendapat yang kuat, wallahu a'lam, hadis ini hadis yang lemah. Ya, sehingga muntah disengaja ataupun tidak disengaja, ini tidak membatalkan saum. Nah, tapi kalau seandainya kita muntah dengan sengaja, kemudian membuat badan kita lemah dan menyebabkan berbuka, maka tidak selayaknya kita melakukan hal yang demikian. Ya, apalagi tidak ada sebabnya. Nah, tiba-tiba kita memaksa muntah, tidak ada faedahnya. Ya. Adapun hadis qahafa aftara, Nabi SAW itu muntah kemudian beliau berbuka. Mana hadis ini bukan berarti muntah membatalkan puasa. Tapi Nabi SAW muntah, kemudian Nabi lemah dengan muntahnya tersebut, sehingga beliau berbuka puasa. Nah, yang lainnya di antara yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Haid dan juga nifas, ini perkara yang membatalkan puasa. Nah, seorang perempuan haid misalkan, walaupun di waktu akhir dari waktu siang, 5 menit lagi adzan maghrib misalkan, kemudian perempuan di haid, maka batal saumnya dan dia harus mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, atau misalkan dia suci dari haid 5 menit setelah adzan fajar, ya, baru suci daripada haid, maka dia pun tetap harus mengqadha. Nah, di hari-hari yang lain. Yang jelas, haid dan nifas ini membatalkan puasa. Bahkan haram bagi seorang perempuan yang haid dan nifas, dia melaksanakan ibadah puasa. Nah, orang yang melakukan pembatal-pembatal tadi, ya, makan, minum, ataupun haid, nifas, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lainnya. Berbeda keadaannya kalau seandainya seorang buka puasa, batal puasanya disebabkan dengan jima mendatangi istrinya. Nah, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini, dia harus membayar kafarah. Nah, walaupun ada ulama yang pendapat dia mengqadha dan membayar kafarah, tapi pendapat yang rajih dia hanya membayar kafarah. Kafarah bagi seseorang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, yaitu membebaskan budak. Kalau seandainya tidak mampu atau tidak ada budak yang bisa dia bebaskan, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya dia tidak berturut-turut, maka hendaklah dia mulai dari awal lagi. Misalkan dia baru berpuasa selama 58 hari, ya. Tinggal 2 hari atau 1 hari lagi. Nah, tiba-tiba dia tidak berpuasa. Nah, tanpa ada udzur, maka dia harus mengulangi puasanya lagi sejak awal. Nah, kecuali kalau dia tidak berpuasa yang dikarenakan udzur, maka tidak memutuskan puasa yang sebelumnya. Misalkan dia sudah 10 hari berpuasa kafarah. Hari yang ke-11 dia sakit, dia buka. Maka pada hari di mana dia sudah sembuh dari sakitnya, tinggal melanjutkan hitungannya. 11, 12, 13 sampai 2 bulan. Nah, atau ketika ada sebab yang syar'i yang mengharuskan dia berbuka, baru berpuasa 10 hari membayar kafarah. Nah, terselingi dengan hari raya Idul Adha, maka dia wajib berbuka. Haram berpuasa di hari raya Idul Adha, ya. Ketika dia berbuka di hari raya Idul Adha, ini tidak memutuskan puasa yang telah dia lakukan sebelumnya selama 10 hari. Setelah habis hari-hari tasyrik, tinggal dia melanjutkan hitungan puasanya. Nah, kalau seandainya tidak mampu melaksanakan puasa berturut-turut 2 bulan, maka dia memberi makan kepada 60 miskin. Nah, ini merupakan kafarah, ya. Kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, ada beberapa adab-adab tatkala kita melaksanakan shaum. Di antaranya disunahkan bagi orang yang berpuasa memperhatikan adab-adab yang berikut ini. Yang pertama adalah makan sahur. Nah, dalam makan sahur disunahkan untuk mengakhirkannya, ya. Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Banyak keberkahannya. Di antaranya dengan makan sahur ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi SAW beliau makan sahur dan juga beliau menghasung umatnya untuk makan sahur. Nah, sebagaimana dalam hadis tasaharu sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, dan keberkahan yang berikutnya dengan makan sahur ini merupakan sebab kita kuat dalam melaksanakan ibadah shaum. Beda keadaan orang yang makan sahur dengan tidak makan sahur. Orang yang tidak makan sahur kadang-kadang lemah dalam melaksanakan ibadah puasanya. Lemah dalam melaksanakan ibadah puasanya. Adapun orang yang makan sahur semangat dalam melaksanakan ibadah puasanya. Nah, dan dengan makan sahur di antara keberkahan yang lainnya, kita bisa berdoa di waktu sahur. Kita bisa beristighfar di waktu sahur. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa wabil asharihum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Ya. Ini di antara keberkahan kita melaksanakan sahur dan juga menyisihi kebiasaan ahlul kitab. Faslu baina siyamina wa siyami ahlul kitab akhlatus sahur. Nabi SAW mengatakan perbedaan antara kami kaum muslimin dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ya. Ahlul kitab mereka tidak makan sahur. Nah, dan dalam makan sahur ini disunahkan mengakhirkannya. Nah, disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Ya. Ditanya, berapa jarak antara makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan waktu adzan? Dijawab, qadra 50 ayat. Sekitar bacaan 50 ayat. Nah, ini jarak antara makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan azan subuh. Sekitar bacaan 50 ayat. Nah, kurang lebih 10 atau 15 menit. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakhirkan makan sahur. Nah, kadang-kadang banyak di antara kaum muslimin yang mereka mendahulukan makan sahur. Makan sahur jam 1, makan sahur jam 2 malam. Nah, ini suatu kesalahan. Ya. Yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah mengakhirkan makan sahur, ya, supaya kuat tatkala melaksanakan ibadah saumnya. Nah, dan hukum sahur disebutkan oleh Imam Nawawi, ulama sepakat hukumnya mustahab, hukumnya adalah sunnah, sunnahkan untuk makan sahur. Nah, minimalnya makan sahur ini minimal sekali dengan apa? Minum air. Tasaharu walau bijur'ati ma. Nabi mengatakan, makanlah sahur kalian walaupun dengan tegukan air. Ini paling minimal sekali. Ya. Akhir waktu sahur merupakan awal waktu puasa. Dan artian akhir waktu sahur itu ketika terbit fajar. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Apa maknanya? Maknanya batas akhir waktu sahur sampai terbit fajar. Jadi kalau kita misalnya mendengar suara imsak, kadang-kadang ada kan ya. Nah, sebelum adzan subuh beberapa menit, 5 menit atau 10 menit sebelumnya terdengar suara imsak atau dengan sirine ataupun dengan bunyi yang lainnya, maka itu bukanlah waktu akhir kita melaksanakan sahur. Masih diperbolehkan makan dan minum walaupun sudah teriaki imsak. Ya. Barakallahu fikum. Dikarenakan akhir waktu sahur disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sejak terbit fajar. Nah, ini batas akhir waktu sahur yang merupakan awal waktu melaksanakan ibadah saum. Nah, bagaimana hukum melanjutkan makan dan minum tatkala dikumandangkan azan? Nah, perlu kita rinci dalam masalah ini, hukum makan dan minum tatkala dikumandangkan azan. Kalau seandainya seorang muadzin tidaklah dia mengumandangkan adzan melainkan setelah yakin terbitnya fajar, maka yang wajib bagi kita adalah menahan diri dari makan, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak kita mendengar azan muadzin tersebut. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW, kulu wasrobu hatta yu'addina ibnu Ummi Maktum. Makanlah dan minumlah sampai kalian mendengar azannya ibnu Ummi Maktum. Dikarenakan ibnu Ummi Maktum, beliau mengumandangkan azan yang kedua di waktu subuh. Nah, yang disunahkan waktu subuh ini dua azan, azan awal dan azan yang kedua. Azan awal ini masih waktu sahur. Nah, sementara azan yang kedua ketika sudah masuk waktu subuh. Dan Nabi memerintahkan, silakan kalian makan dan minum, batas akhirnya sampai azan yang kedua, sampai azan untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, dalam artian ketika mendengar azan, tahanlah dari makan dan minum. Nah, dan ini kalau seandainya muadzin dia yakin tatkala mengumandangkan azan telah masuk waktu fajar. Nah, adapun kalau seandainya seorang muadzin tidak yakin dengan terbitnya fajar, maka boleh bagi kita untuk tetap makan dan minum sampai selesai azan dikumandangkan selama belum yakin datangnya waktu fajar. Kenapa? Dikarenakan asalnya masih dalam keadaan malam sampai kita yakin telah masuk waktu fajar. Nah, tapi yang lebih utama dan lebih berhati-hati, kita menahan diri tatkala mendengar azan, ya. Walaupun muadzin ini dia memperhatikan, nah, waktu-waktu sholat ataukah hanya berdasarkan hisab perhitungan belaka, yang lebih berhati-hati kita menahan diri. Tatkala mendengar azan sudah kif, berhenti, menahan. Ini lebih berhati-hati. Nah, untuk menjaga kehormatan agama kita. Ya, coba kalau misalnya dengan azan kita masih makan, minum. Nah, orang yang mengetahui hukum tadi mungkin akan menuduh kita. Sudah azan kok masih makan, minum dan sebagainya. Nah, untuk menjaga kehormatan agama kita, hendaklah kita ketika mendengar azan berhenti dari makan dan minum. Nah, walaupun kita nggak tahu muadzin ini memperhatikan waktu sholat dengan benar atau tidak, atau sekedar perhitungan yang sudah dibuat saja, ya. Tapi untuk kehati-hatian tadi dan lebih utama, kita berhenti ketika mendengar azan subuh. Nah, ini sebagai bentuk meninggalkan keragu-raguan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama, dari ulama-ulama terdahulu, dan juga difatwakan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Taimin, Syekh Muqbil Al-Wari'i rahmatullah alaihim ajma'in, dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi untuk kehati-hatian saat mendengar azan subuh, nah, maka berhenti dari makan dan minum. Nah, ada juga asar dari sahabat Ibn Umar, dan juga dari asar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'a ahadukum nida' wal ina ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan dalam keadaan gelas ataupun bejana ada di tangannya, janganlah engkau menyimpannya sampai engkau menunaikan kebutuhanmu dari gelas yang ada di tanganmu tersebut. Nah, asal ini memberikan faedah, ya. Kalau seandainya sudah terdengar azan tapi kita masih megang gelas, nah, berisi air, boleh diminum. Tapi Para ulama menyebutkan bahwasanya ini asar dari Abu Hurairah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, khilaf dalam sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mendhaifkan kalau sampainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga pendapat yang kuat dalam masalah ini, kalau sudah terdengar adzan, kita berhenti. Ya. Walaupun masih ada gelas di tangan kita. Berdasarkan hadis yang jelas tadi, Nabi mengatakan, makan dan minumlah sampai adzan Ibnu Mimaktub. Ya. Kecuali kalau dengan pasti, ya, kita dengar adzan, misalkan kita keluar, lihat fajar belum muncul. Kita yakin ini belum muncul, ya. Boleh kita melanjutkan makan dan minum, ya. Tapi kalau kita pun sama-sama enggak tahu, sudah adzan, kita keluar, fajar muncul belum, ya. Nah, sudah berhenti, ya. Untuk meninggalkan keraguan-raguan dan menjaga kehati-hatian dalam melaksanakan ibadah shaum. Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain masalah-masalah yang berkaitan dengan shaum. Kalau ada pertanyaan, silakan. Barakallahu fikum. Ya, kalau tahap apa kalender? Tahu? 27. Bisa maju ya? Antara 27 atau 28? Sekarang kalau Sa'ban ada berapa Sa'ban? Tahap 28 Sa'ban hari apa itu? 22. 22 Sa'ban. Berarti hari Jumat tanggal berapa Sa'ban? Iya, tanggal 29. Nah, tinggal kita nunggu pemerintah aja. Alhamdulillah pemerintah kita pun kan menempatkan beberapa titik untuk lihat khilaf. Nah, untuk menjaga persatuan kaum muslimin, nah, kita berpuasa bersama pemerintah. Dulu kan sering lakuin, ada yang belum selesai, sudah kadung tinggal separuh, penting itu kan makannya. Tapi belum sampai ada berakhir. Berarti itu termasuk batal kalau setelah. Tadi kita kembalikan kepada muadzinnya. Apakah muadzin ini dia memperhatikan waktu-waktu sholat dengan benar, ataukah hanya sekedar hisab saja? Kalau memperhatikan dengan benar, nah, dan tidaklah dia ada melainkan sudah yakin masuk fajar, berarti kita bisa batal. Karena kan nah, sekarang waktu azan, waktu subuh itu kan udah ada secara digitalnya atau secara itunya. Apakah itu bisa menjadikan patokan memang harus dilihat secara fisik? Yang paling utama dengan fisik. Itu hanya sebagai pendekatan saja. Ya, pendekatan saja, tapi yang paling utama dengan fisik. Nah, kalau kita mampu. Ya, kalau sekarang banyak cahaya-cahaya kan sulit. Nah, cahaya-cahaya di pagi di subuh hari sulit untuk membedakan. Nah, kalau zaman dahulu mungkin apa masih gelap, masih apa, lebih mudah melihatnya. Kalau sekarang sudah banyak cahaya, ini cahaya itu, kadang-kadang kita sulit membedakan mana fajar, mana yang disebabkan cahaya yang ada sekitar kita. Nah, sehingga bisa apa namanya sebagai pendekatan dengan jadwal yang ada ini, pendekatan. Nah, tapi kalau kita mampu membedakan, maka utama dengan fisik. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kehati-hatian, kalau sudah dengar adzan, sudah berhenti saja. Nah, ini fatwanya Syekh Ibn Baz, Syekh Muqbil, Ibn Usaimin, dan yang lain. Ya, Bapak Man? Baik, hadis Nabi SAW, Sahroini mutatabi'ain, dua bulan berturut-turut, ya. Dua bulan itu bisa 60 hari, kalau seandainya 30 dan 30. Nah, Kalau seandainya apa namanya 29 berapa? 58 hari misalkan. Kalau 29 sama 30 misalnya berapa? 59 hari. Yang jelas kalau misalkan tadi kita contohkan, hitunglah 2 bulannya 60 hari. Nah, dia baru 58 ya. Kemudian di hari ke-59 dia dimaksakan puasa. Nah, tanpa ada udzur. Apakah itu berturut-turut atau tidak? Tidak berturut, turut. Jadi para ulama mengistimbat dari hadis ini. Nah, bahwasanya dia harus mengulang dari awal. Tinggalkan syaratnya 2 bulan berturut-turut. Nah, Syekh Al-Albani dan juga masyayikh yang lainnya. Ya. Harus 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau dia tadi tidak berturut-turut selama 2 bulan tanpa ada udzur, maka mengulang dari awal. Ya. Tapi kalau ada udzur, tinggal melanjutkan saja. Baik udzur yang sifatnya badani, berkaitan dengan badan, safar misalkan, sakit. Nah, atau udzur yang berkaitan dengan syariat, Idul Adha atau hari tasyrik. Nah, sehingga kalau udzurnya demikian, dia boleh melanjutkan. Tapi kalau enggak ada udzur syar'i, maka dia mengulang lagi dari awal. Barakallahu fikum. Nah, kira-kira di antara para ulama, apakah istrinya juga ikut berpuasa atau ikut membayar kafarah? Pendapat yang kuat suaminya saja. Dikatakan hadis Nabi SAW itu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, dan Nabi mewajibkannya hanya kepada laki-laki yang tersebut. Nah, tidak kepada istrinya. Barakallahu fikum. Nah. Dalam bulan Ramadhan itu kan dikatakan bahwa setan itu berburu. Nah, ini kan terkadang di Ramadhan ada makrasi kemarin. Nah, biasanya para ulama maradatus syayatin. Yang dimaksud dengan syaitan di belenggu adalah pembesar-pembesar atau dengkot-dengkot syaitan. Nah, adapun yang lainnya masih menyebar. Kadang-kadang ada kemaksiatan di bulan Ramadan. Tapi kalau kita lihat, kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan lebih sedikit dibandingkan kemaksiatan yang terjadi di selain bulan Ramadan. Jadi para ulama mereka menyebutkan makna di belenggu syaitan adalah syaitan-syaitan yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, para pembesar-pembesar syaitan yang dibelenggu. Barakallahu fiik. Nah. Khilaf ya tentang orang yang hamil menyusui. Ada sebagian yang mengatakan dia harus fidyah dan harus mengqadha. Sebagian lagi mengatakan cukup baginya membayar fidyah saja. Dan yang ketiga pendapat cukup baginya mengqadha saja. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat yang wajib baginya mengqadha saja. Nah, dikatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikutkan orang yang hamil dan menyusui seperti orang yang safar. Sebagaimana orang yang safar kalau berbuka dia mengqadha, maka yang hamil dan menyusui pun kalau dia berbuka maka dia mengqadha. Ya. Bagaimana kalau sering hamil? Nah, setahun sekali misalkan ya. Nah, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampuan kalian. Nah, dan mungkin bisa ya, dalam artian dalam sebulan mungkin dia beberapa hari berpuasa. Nah, tidak terus menerus kalau khawatir kepada anaknya ya, bisa dalam sebulan misalnya berapa hari dia berpuasa, bulan berikutnya berapa hari dia berpuasa. Dan ada masa-masa dia mungkin tidak hamil, tidak menyusui. Nah, sehingga wallahu a'lam tetap dia membayar dengan qadha. Ya, wallahu a'lam. Tapi kita pun tidak mengingkari bagi yang pendapat dengan fidyah. Barakallahu fikum. Dikatakan sebagian ulama pun yang pendapat dengan fidyah, bahkan sebagian sahabat yang berpendapat dengan fidyah. Barakallahu fikum. Nah. Dan tentang apa kafarah bagi orang yang jima di bulan Ramadan tadi, ini sifatnya urutan ya, bukan langsung memilih. Kalau saya langsung memilih aja beri makan 60 miskin gak bisa, tapi urutan. Kalau dia tidak mampu membebaskan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan kepada 60 miskin. Nah, jangan sampai dia sebenarnya mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, tapi langsung memilih memberi makan 60 miskin. Nah, kalau dia langsung memilih memberi makan 60 miskin, nah, maka tidak sah kafarahnya. Kalau dia mampu untuk memberikan untuk apa berpuasa 2 bulan berturut-turut, tapi dia memilih untuk memberi makan 60 miskin, tidak sah kafaratnya. Dikatakan ini sifatnya berurutan, ya, sifatnya berurutan. Nah, membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu baru membebaskan atau memberi makan kepada 60 miskin. Nah. Kalau tidak mampu semuanya bagaimana? Fattakullah masyarakatuh. Nah, dikarenakan terjadi juga pada zaman Nabi SAW. Nah, orang yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia melakukan perbuatan tadi, Nabi mengatakan, hal tajidu ma tutif rokobah, apa engkau mendapatkan budak yang bisa engkau bebaskan? Dia mengatakan, tidak. Nah, Nabi bertanya lagi, "Fatastati an tasuma shahrayn mutatabi'ain?" Apakah kau mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan tidak mampu. Nah, kemudian Nabi mengatakan lagi, "Hal tajidu ma tut'imu 60 miskina?" Apakah engkau mampu memberi makan 60 miskin? Kata dia, "La, tidak juga." Ya, ini tidak mampu, ini tidak mampu. Akhirnya dia duduk. Kemudian ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kurma. Nah, bi'arokin fihi tamah, ya. Dengan mungkin sewadah kurma. Nah, akhirnya bagaimana? Karena Nabi tasaddaq bihada. Sudah sedekahkanlah kurma ini kepada yang membutuhkan. Nah, dia mengatakan, "A'ala abqara minna?" Apakah kepada orang yang paling fakir di antara kami? Nah, iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Tidak ada orang yang fakir di kota Madinah ini selain aku." Nah, akhirnya Nabi SAW tertawa, ya, sampai nampak gigi Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, "Idhab fatimhu ahlak." Pergilah, bawalah kurma tersebut, berilah makan kepada keluargamu. Jadi diberi makan, dapatkan. Nah, harusnya dia ini membayar. Nah, tapi dikarenakan dia tidak mampu, terus dia diberikan. Barakallahu fikum. Ya kalau sengaja doa tadi. Nah. Para kalau apa kalau urutan kafarah yang haid dan nifas, qada dan fidyah itu gimana? Haid dan nifas. Kalau haid dan nifas hanya qada saja. Qada saja. Nah. Nah, kalau yang menyusui dan hamil ini khilaf di antara para ulama. Nah, ada yang mengatakan dia harus mengqadha dan bayar fidyah, ada yang mengatakan dia fidyah saja, ada yang berpendapat dia qadha saja. Nah, itu. Qadha saja. Nah, dia hanya mengqadha saja, dikatakan dalam hadis Anas bin Malik Al-Ka'di, Nabi SAW menyebutkan orang yang hamil dan menyusui bersama orang yang safar. Ya, sebagaimana orang yang safar kalau dia berbuka dia mengqadha, maka orang yang hamil dan menyusui pun kalau dia berbuka maka dia mengqadha. Ya. Walaupun seperti tadi ada di antara ulama yang merojihkan bayar fidyah saja. Syaikh Al-Albani rahimallahu taala beliau merojihkan hanya bayar fidyah saja. Nah. Tapi yang lebih kuat qadha. Kalau pelanggaran berjima itu misalnya sampai 2 kali terjadi lagi, terjadi apa itu 2 bulan lagi ya? Apa? Kalau dalam 1 hari, nah dia 2 kali atau 3 kali, ya maka hitungannya 1, ya hitungannya 1 baru kalau fikum. Nah, tapi kalau seandainya 2 hari bisa ditambahkan, ya. Dan ini bagi orang yang mengetahui itu adalah haram, ya. Itu adalah haram. Dikarenakan sahabat yang datang kepada Nabi tadi mengatakan halaktu, aku binasa. Nah, ibu berkata, kenapa engkau mengatakan aku binasa? Aku melakukan jima dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Dalam artian, orang ini tahu bahwasanya jima di siang hari bulan Ramadan haram. Dia mengatakan aku binasa, katanya. Ya. Adapun bagi orang yang tidak mengetahui itu adalah haram, maka tidak diberlakukan kafarah tadi. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau terjatuh kepada ketidaksengajaan, kesalahan, ketidaktahuan. Nah, jadi bagi orang yang mengetahui itu adalah haram. Nah, dan juga disengaja, ya, disengaja. Kalau lupa, ya enggak ada kafarahnya. Walaupun ini jarang lupa ini. Nah, suara suami istri. Kalau suaminya lupa, mungkin istrinya yang mengingatkan. Istrinya lupa, suami yang mengingatkan. Tapi kalau dua-duanya lupa, mungkin tanggal 1 Ramadan ya, masih biasa, kayak sehari-hari biasa. Nah, maka enggak ada kafarahnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, tinggal tambahkan saja. Nah, sudah bayar kafarah. Nah, barakallahu fikum. Kalau misalkan safar, kemudian tidak berpuasa, tetap tidak boleh gimana? Silap di antara para ulama ya. Tentang orang yang dia safar misalkan. Safar ke Jakarta. Ya. Pulang siang hari mendapati istrinya baru suci dari haid. Misalkan. Ya. Puasa enggak istrinya? Enggak puasa kan ya? Baru suci dari haid. Bolehkah bagi suaminya untuk apa mendatangi istrinya ataukah tidak boleh siang hari bulan Ramadan ini? Nah, ini sudah diantar para ulama, sebagian menyatakan tetap tidak boleh dalam rangka menghormati bulan Ramadan. Nah, sebagian lagi mengatakan boleh dia mendatangi istrinya dikarenakan dia dalam keadaan tidak berpuasa. Nah, dan istrinya pun dalam keadaan tidak berpuasa, ya. Ada pun hadis yang menunjukkan datangnya seorang kepada Nabi SAW dan mengatakan saya binasa dikarenakan dia berpuasa kemudian dia berbuka dengan menjimai istrinya. Nah, maka diberikan kafarah tadi. Sehingga wallahu alam, pendapat yang kuat, kalau keadaannya seperti tadi, dia pulang safar kemudian mendapati istrinya telah suci dari haid kemudian melakukan hubungan, maka tidak ada kafarah dikarenakan dia melakukannya dalam keadaan sedang tidak berpuasa. Tapi jangan dijadikan sebagai siasat. Wah, ini siasat. Safar dulu lah, misalkan. Jangan disiasati. Barakallahu fikum. Nah, ketika pulang istrinya belum suci dari haid. Walaupun jangan disiasati. Ya, fiz saya mana ya? Alhamdulillah. Jumat depan mungkin dah terakhir ya. Lihat waktu mungkin ya. Kalau seandainya puasanya, berarti kemungkinan hari Sabtu Ahad atau apa, Mas? Atau Jumat Sabtu? Sabtu Ahad. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Iya. Berarti isbatnya hari Kamis, malam Jumat. Malam Jumat. Ya. Yakinnya isbatnya malam Jumat ini? Nah. Berarti antara Jumat atau Sabtu. Saya tanggal berapa? 22 Sya'ban. 22-23 malam ini. Malam 22 atau malam 23? Malam 22. Protokol itu. Nah. Ya, mudah bagi kita ya. Tinggal ikut pemerintah. Tinggal kalau hamba pemerintah kita pun tadi kita sebutkan menggunakan hilal. Nah, memperhatikan masalah hilal. Sehingga kita tinggal mengikuti isbat keputusan dari pemerintah kita. Terutama dalam masalah ini apa Kementerian Agama ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.